Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pembahasan kita dari Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari Kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dengan syarah dan penjelasan yang akan kita baca dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Masih dalam pembahasan At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Hadis yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Demikian adab bagi seorang yang ditanya kemudian dia tidak tahu, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun sepeninggal beliau, cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Jangan seseorang memaksakan dirinya untuk menjawab pertanyaan yang dia tidak cakap atau tidak mengilmui jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan ketika seseorang mengatakan Allahu a'lam ketika ditanya, ya, itu sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan dia sebagai seorang ahlul ilmi, sebagai seorang ulama atau orang yang berilmu, ya. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, Allah berfirman sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, ya. Sehingga mereka takut ketika menjawab, ya, tanpa ilmu, ya, atau tidak mengilmui jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, maka biasakan, ya, atau latih diri kita untuk membiasakan mengatakan Allahu a'lam ketika kita tidak tahu, ya. Ini akan na'am lebih selamat bagi seseorang, ya. Dan serahkan na'am jawaban tersebut kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikir, para ulama, jika kalian tidak tahu, ya. Minta bimbingan, minta arahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa itu ghibah. Qal dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebut tentang saudaramu, ya, dengan hal yang tidak dia sukai. Ya. Engkau menyebut tentang saudaramu dengan hal yang tidak dia sukai. Qila, kemudian ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana jika benar apa yang aku ucapkan ini ada pada dia? Ya. Aib yang aku sebutkan ini benar-benar ada pada dia. Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Beliau menjawab, apabila benar apa yang engkau ucapkan ada pada dia, ada pada saudaramu, faqad iktabtahu, maka engkau telah menggibahinya. Ya. Walaupun itu benar ada padanya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Dan jika ternyata apa yang kau ucapkan tidak ada pada saudaramu, faqad bahattahu, maka engkau telah melakukan buhtan, yaitu engkau telah berdusta terhadap saudaramu. Al-hadis rawahu Muslim. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, hadis ini menunjukkan tentang salah satu akhlak yang tercela, yaitu apa? Ghibah dan buhtan. Ghibah dan buhtan. Ghibah adalah menyebutkan kejelekan saudara sesama muslim, ya, dengan sesuatu yang tidak dia sukai, ya. Nah, menyebutkan tentang saudaranya sesama muslim dengan sesuatu yang tidak dia sukai, atau menyebutkan aib, nah, saudaranya sesama muslim. Walaupun ada benar pada saudaranya tersebut. Dan sedangkan buhtan adalah menyebutkan kejelekan tentang saudaranya, ya, yang kejelekan tersebut tidak ada pada saudaranya seislam tersebut. Ini namanya buhtan. Nah, dan kedua-duanya adalah akhlak yang tercela. Ma yu'khadhu minal hadis. Faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, al-ghibah. Al-ghibatu bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annaha dzikruka akhakal muslim bima yakrah. Ghibah telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu seislam, ya, dengan hal yang tidak dia sukai. Itu kalau saudaranya mendengar dia enggak suka. Nah. Sawa'un akana fi khalqihi aw khuluqihi. Sama saja yang kau sebutkan itu tentang saudaramu, ya, tentang saudaramu itu adalah dalam hal bentuk tubuhnya, ya, nah, cacat misalkan, ya, au khuluqihi, atau akhlaknya. Nah, Fa ayyu kalimatin taquluha fihi mimma yaqrahu an tuqalu fihi fa hadhihi ghibah. Maka kalimat apapun yang kau ucapkan ya, tentang saudaramu ya, dalam hal yang tidak dia sukai, dalam hal yang tidak disukai oleh saudaramu tersebut ya, untuk diucapkan ya, maka inilah ghibah. Sawa'un akanat kabiratan am saghiratan. Sama saja ya, ucapan tersebut adalah ucapan yang besar atau ucapan yang kecil ya, hal yang besar atau hal yang sepele ya. Walakin yatafawatul ithmu biqadri ma qila fi syakhs. Akan tetapi bertingkat-tingkat tingkatan dosanya ya, sesuai dengan kadar apa yang diucapkan oleh seseorang tentang saudaranya ya. Nah, besarnya dosa bertingkat-tingkat sesuai dengan ucapan gibahnya terhadap saudaranya. Nah, dia menggibahi saudaranya tentang apa? Nah, hatta walau kana fihi tilka sifah, walaupun ya, sifat-sifat tersebut yang dia sebutkan na'am tentang saudaranya itu ada pada saudaranya. Nah, maka inilah ghibah. Ya. Ini faedah yang pertama. Atsaniyah, faedah yang kedua, amma idza lam takunis sifatul lati dzukirat fi faqad jama'ta baina amrayn. Adapun jika ternyata sifat yang kau sebutkan, aib atau kecacatan yang kau sebutkan tentang saudaramu tersebut ternyata tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah menggabungkan dua perkara ya, dua keburukan, dua dosa. Yang pertama al-ghibah, dosa ghibah. Yang kedua wal-buhtan wal-kadhib, berdusta alal insan bima laysa fih, berdusta terhadap seseorang dengan perkara yang tidak ada padanya. Jadi jika ternyata ucapan ghibah yang dia ucapkan ini tidak ada pada saudaranya, ya, maka dia menggabungkan antara ghibah dengan buhtan. Nah, berdusta atas atau berdusta terhadap saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Kemudian ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, qala an-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-ghibatu dzikrul mar'i ma yuk ma yaqrahu sawa'un akana fi badani syakhsi au dinihi au dunyahu au nafsihi au khuluqihi au malihi au waladihi au zaujatihi au khadimihi au harakatihi au talaqatihi au abusihi au ghairi dzalika mimma yata'allaqu bihi dzikra su'in wa dzakara dzalika bil lafdz aw bil rams aw bil isyarah. Kata al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ghibah itu adalah menyebutkan seseorang dengan hal yang tidak dia sukai, sama saja hal tersebut adalah tentang badan seseorang ya, badan, tentang badan saudaranya ya. Nah ya, badannya na'am, misalkan kayak bencong misalkan ya. Nah, ghibah, walaupun benar saudaranya seperti itu ya. Au dinihi, atau dalam agamanya ya, dalam kecacatan tubuhnya, badannya, atau dalam agamanya, atau dalam hal dunianya ya, atau dalam hal dirinya ya, atau dalam hal akhlaknya, atau dalam hal hartanya, atau dalam hal anaknya, atau dalam hal istrinya ya, atau dalam hal pembantunya atau pelayannya, atau dalam hal gerakannya ya, atau dalam hal raut mukanya, atau dalam hal keseremen, apa keseremen wajahnya ya, itu wajahnya serem misalkan. Nah, au ghairi dzalika, atau yang selain itu dari perkara-perkara yang berkaitan dengan dzikrusu, menyebutkan kejelekan saudaranya. Menyebutkan kejelekan saudaranya. Dan dia menyebutkannya baik dengan lafadznya, au birroms, atau dengan sandi ya. Au bil isyarah, atau dengan isyarat. Nah, atau dengan isyarat. Nah. Baik. Maka semua ini adalah ghibah. Wa qala aydhan, dan juga beliau berkata, wa min dzalika at-ta'rid fi kalamil musannifin. Dan di antara bentuk ghibah juga adalah, na'am, ia berbicara tentang musannifin, tentang para penulis. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, man yadda'il ilma. Nah, jadi seorang mengucapkan tentang penulis, na'am, kitab, ya, kemudian dia mensifatinya dengan man yadda'il ilm, orang yang mengaku punya ilmu. Nah, mungkin karena jengkel kepada kitab tersebut, ya. Jengkelnya karena kitab tersebut mungkin kitab rudud, ya. Nah, kitab bantahan-bantahan kepada ahlul bidah, ya. Nah, sehingga dia nyindir, ya. Nah, pengarang kitab ini dan itu, man yadda'il ilm, yang mengaku punya ilmu dan seterusnya. Ini pun ghibah. Au ba'du man yansibu ila shalah, atau dia mengatakan sebagian orang yang menisbahkan kepada shalah, ya, kesolehan. Nah, aunah widalik, atau ucapan yang semisal itu. Nah, jadi mungkin mengomentari penulis, ya. Nah, taib, ya, dengan ucapan-ucapan yang seperti tadi, ya. Wa minhu qauluhum 'inda dzikrihi, dan di antara ghibah juga adalah ucapan mereka ketika disebutkan, na'am, saudaranya, ya. Dia mengatakan Allahu yu'afina, semoga Allah menyelamatkan kita. Itu menyelamatkan kita dari dia, ya. Nah, padahal si dia ini, masya Allah, ahlu sunnah. Nah, membela kebenaran, ya. Nah, baik. Atau dia mengucapkan Allahu yatubu alaina, nas'alullah as-salamah. Ketika disebutkan nama seseorang, dia mengatakan nas'alullah as-salamah. Misalkan ada seorang menyebutkan tentang tetangganya. Nah, oh, saya diberi hadiah sama si fulan. Nah, ya. Maka yang mendengar ini, ya, yang diajak bicara ini mengatakan, ketika mendengar suara si, apa ini, ada nama si fulan, dia mengatakan nas'alullah as-salamah. Baik. Artinya dia menyebutkan tentang kejelekan tentang saudaranya tersebut. Wanah widalik, dan yang semisal itu. Fakulu dzalika minal ghibah, semua itu merupakan bentuk ghibah. Nah, merupakan bentuk ghibah. Nah, walaupun di sana nanti ada yang dikecualikan. Ya, ada beberapa ucapan-ucapan menyebutkan aib tentang saudara se-Islam, boleh. Ya. Nah, ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Nah, nanti akan disebutkan. Nah, faedah yang keempat. Qauluhu dzikru akhaka qala Ibnu al-Mundzir rahimahullah fil hadis dalilun ala adami ghibatil yahud wan nasara wan nasrani al-yahudi wal nasrani wa sa'iri ahli al-milal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ghibah adalah dzikru ka akhak, engkau menyebutkan tentang saudaramu. Kalau saudaramu berarti saudara se-Islam. Maka Ibnu al-Mundzir mengatakan, di dalam hadis ini, ya, terdapat dalil, ya, tidak adanya ghibah, ya, terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, wasairi ahlin milal, dan semua pemeluk agama yang lain. Nah, jika kita menyebutkan kejelekan mereka, bukan ghibah, ya. Nah, karena ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudaramu dengan hal yang tidak dia sukai. Saudaramu siapa di sini? Saudara se-Islam. Nah, sehingga tidak ada ghibah terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan seluruh ahlil milal yang lain, ya, penganut agama yang lain. Wa man qad akhrajathu bid'atuhu anil Islam la ghibata lahu. Demikian pula orang yang kebid'ahannya telah mengeluarkan dia dari Islam. Misalkan kebid'ahannya, bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam. Apa kebid'ahan dia? Misalkan kebid'ahan dia adalah berdoa kepada mayit. meminta kepada mayit wali, bernazar menyembelih untuk kuburan wali. Ini kebid'ahan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka apa? Tidak ada ghibah kepada orang yang kebid'ahannya itu mengeluarkan dia dari Islam. Nah, sebagaimana tidak ada bid'ah, tidak ada ghibah terhadap orang-orang ahl na'am milal atau orang-orang kafir dan Yahudi Nasrani dan ahlil milal yang lain. Nah. Maka ini menunjukkan bahwasannya na'am. Ghibah itu adalah menyebutkan tentang kejelekan atau keburukan atau aib na'am saudara se-Islam. Nah. Yang kelima, qala al-Qurtubi, berkata al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala, ajma'al ulama ala anna al-ghibata min kaba'iriz dzunub. Para ulama sepakat bahwasannya ghibah itu termasuk dari dosa-dosa besar. Ya. Dan dosa besar, tahtaju ila taubah, membutuhkan kepada taubat untuk menghapusnya. Tidak bisa digugurkan oleh amalan-amalan soleh atau ibadah-ibadah yang lain seperti dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil, akan bisa digugurkan oleh amal-amal soleh, ibadah, kebaikan dan seterusnya. Nah, adapun dosa besar, tahtaju ila taubah, membutuhkan adanya taubat. Qurtubi rahimahullahu taala berkata, sepakat para ulama bahwasanya ghibah itu termasuk dosa-dosa besar. Wastadalla ala dzalika biqaulihi inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika khutbatul apa? Di Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum 'alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian. Nah. Itu jangan ditumpahkan darahnya, jangan diambil hartanya dan jangan dilanggar kehormatannya. Itu darah, harta dan kehormatan sesama muslim. Kemudian faedah yang keenam, istatsnal ulama minal ghibati sittata umurin jaizatin. Para ulama mengecualikan ghibah yang terlarang, mengecualikan dari ghibah yang terlarang, para ulama mengecualikan sittata umur, enam ghibah jaizah yang dibolehkan. Walaupun itu menyebutkan aib atau keburukan saudaranya, tapi dalam perkara ini dikecualikan. Itu dalam enam perkara. Li'annaha lam yuksad bihal ghibah. Yang demikian karena enam perkara tersebut bukanlah yang dimaksudkan atau tujuannya bukanlah ghibah. Wa innama qusida biha amrun akhar. Hanya saja yang dimaksud dalam ucapannya adalah perkara yang lain, bukan ghibah. La yatahaqqaqu illa biha. Hanya saja perkara yang lain ini tidak akan terwujud atau tujuan yang dia ucapkan ini tidak akan terwujud kecuali dengan menyebutkan kejelekan saudaranya. Nah. Maka yang seperti ini dibolehkan. Enam perkara ghibah yang dibolehkan apa saja? Al-awwal yang pertama, at-tadhallum. Mengadukan kezaliman. Nah. Dia terzalimi misalkan. Seorang istri terzalimi, mengalami KDRT misalkan. Maka dia mengadukan ya, kepada hakim misalkan ya, atau kepada qadhi ya, atau yang berwenang ya, bahwasannya nah, suami saya seperti ini dan seperti itu ya, nah, terzalimi ya. Maka dia mengadukan kezaliman tersebut, dia menyebutkan keburukan-keburukan suaminya tentunya. Nah, ya. Seperti Naam ketika istrinya siapa? Hah? Abu Sufyan mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dizalimi karena nafkah yang kurang. Naam, karena pelitnya atau apa ini? Sedikitnya nafkah yang diberikan. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan Naam si istri tadi untuk mengambil tanpa izin dari harta suaminya sekedar Naam yang cukup untuk menghidupi dia dan anak-anaknya. Nah, tidak lebih. Ya. Baik, dan sahabiah tadi menyebutkan tentang apa? Keburukan dan kejelekan suaminya. Nah, suami saya Naam kikir atau pelit ya, sedikit sekali nafkahnya padahal kebutuhannya sekian misalkan. Nah, menyebutkan kejelekan Naam orang lain. Nah, at-tadhallum ya. Taib, atau bisa juga ya, ketika seorang dizalimi kemudian Naam dia dipukul atau yang semisalnya dia melapor ke polisi misalkan ya. Nah, saya telah dipukul oleh si Fulan dan si Alan. Nah, dia akan menyebutkan kejelekan saudaranya. Saudaranya tukang pukul misalkan. Nah, tukang berbuat zalim dan seterusnya. Maka menyebutkan saudaranya yang seperti ini walaupun tentang kejelekan saudaranya boleh. Nah, ini yang pertama, at-tadhallum. Al-tsani yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Ya, meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Dikatakan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Apabila seseorang melihat kemungkaran, ya, maka rubahlah dengan tangannya. Jika mampu, dan jika tidak mampu maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya, yaitu dia membencinya dan meninggalkannya. Ya. Nah, baik. Karena dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, dia minta tolong kepada orang lain, misalkan kepada yang berwenang. Nah, Pak, di sana ada perjudian. Nah, siapa saja yang berjudi di sana? Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Nah, Pak, di sana ada Naam sabung ayam misalkan. Ya. Nah, siapa saja? Fulan, fulan, fulan, fulan. Disebutkan. Nah, si fulan, fulan ini. Yang fulan, fulan ini adalah muslim. Nah, ini kan menyebut kejelekan orang lain. Tetapi dibolehkan. Karena bentuknya isti'ana ala taghyir al-munkar. Dalam rangka minta tolong kepada orang yang lebih mampu. Untuk mengingkari kemungkaran. Nah. Baik. Kemudian al-salis yang ketiga, al-istifta. Ketika meminta fatwa. Ya. Seorang alim ketika dia dimintai fatwa, ya, dia harus punya gambaran yang Naam lengkap. Ya. Punya gambaran yang lengkap dari kasus atau masalah atau pertanyaan yang ditanyakan. Nah, ya. Harus lengkap, maka ditanyakan. Nah. Dan kadang-kadang si penanya butuh untuk menyebutkan kejelekan orang lain. Nah, karena akan berkaitan dengan apa? Dengan fatwa yang akan dikeluarkan. Nah. Dan fatwa harus sesuai dengan Naam apa yang dipertanyakan. Ya. Maka kadang-kadang si penanya atau mustafti yang meminta fatwa, dia menyebutkan tadi. Nah, kejelekan orang lain ya, seperti tadi yang istrinya Abu Sufyan. Nah, meminta fatwa ya, dalam rangka na'am mendapatkan keadilan. Nah, maka menyebutkan kejelekan suaminya. Baik, yang jelas istifta meminta fatwa, yang fatwa tersebut akan dikeluarkan, nah, harus nah, dengan menyebutkan kejelekan saudaranya dalam pertanyaan, ya, nah, ya, maka hal seperti ini dibolehkan bagi penanya untuk menyebutkan kejelekan saudaranya, ya, karena berkaitan dengan nah, fatwa tersebut yang sedang dia minta. Baik. Nah. Ini yang ketiga. Ar-rabi' yang keempat, tahdzirul muslimin minal iktirar bi syakhsin. Peringatan terhadap kaum muslimin dari tertipu dengan seseorang. Tahdzir, ya. Sehingga ada tahdzir terhadap ahlul bid'ah. Nah. Ya. Ini tahdzir. Fulan mubtadi'. Nah, utrukuh, ya, tinggalkan dia. Fulan punya pemikiran khawarij, tinggalkan dia. Fulan punya pemikiran na'am asyairah misalkan. Murji'ah, ya. Jahmiyah, ya. Dan seterusnya, tinggalkan dia. Nah. Ya. Fulan punya na'am punya keyakinan na'am kuburi misalkan. Ya, akidahnya akidah kuburiyah, ya. Maka truh tinggalkan. Nah. Ini tahdzir. Peringatan terhadap kaum muslimin dari tertipu terhadap seseorang. Ya. Nah, biasanya nah, manusia senang dengan pembawaan ceramah yang sangat sangat masuk di hati. Ya. Terus alurnya bagus, masya Allah. Ya. Tertib, teratur sehingga masuk. Ya. Nah. Tersentuh dengan ucapan-ucapannya, terbawa dengan kalimat-kalimatnya. Nah, padahal isinya adalah kesesatan. Nah, padahal isinya adalah kesesatan. Atau dia menyelipkan satu dua kesesatan di dalam ceramahnya tersebut. Nah, maka, nah, perlu untuk diberi peringatan kepada kaum muslimin. Hati-hati dari orang ini. Ini pembawa kesesatan. Nah, ini banyak kesalahannya ini dan itu. Nah, hati-hati dari orang ini, tahdzir, ya. Dan ini syariat, nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak nah, dahulu, ya. Beliau mencontohkan tentang masalah tahdzir. Nah. Namun anehnya syariat tahdzir, ya, menjadi apa? Menjadi na'am sesuatu yang aneh, bahkan dituduh na'am atau dicap sebagai na'am amalan yang memecah belah kaum muslimin. Nah, ya. Karena tahdzir sana tahdzir sini gitu. Nah. Padahal yang menuduh na'am kita jamaah tahdzir, ya, karena tuduhan mereka kepada kita kan jamaah tahdzir, ya. Padahal mereka juga menahdzir kita, ya. Nah, padahal mereka juga mentahdzir kita, ya. Jangan hadiri majelisnya itu jamaah tahdzir, keras-keras, ya. Nah. Ya, apanya yang keras? Nah, kalau tulangnya keras benar, ya. Nah. Baik. Ketika ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ucapan para ulama dikatakan keras, ya. Terus yang lembut itu seperti apa? Ya. Nah, yang lembut itu seperti apa? Ya. Apa ucapannya Yahudi Nasrani lembut? Ya. Na'udzubillah. Nah. La. Makna keras, ya. Nah, itu harus sesuai dengan nah, syariat, ya. Keras pada tempatnya. Tegas pada tempatnya, ya. Lembut pada tempatnya. Nah, baik. Ini yang keempat, tahdir muslimin minal iktirar bi syakhsin. Tahdir kaum muslimin dari tertipu terhadap seseorang. Sehingga para ulama ahlul hadis, kalau antum buka kitab-kitab rawi atau perawi hadis, akan disebutkan fulan kadzab, si fulan pendusta. Artinya apa? Jangan ambil hadis dari si fulan gitu. Fulan sayyi'ul hifdz, si fulan lemah hafalannya. Artinya jangan ngambil hadis dari dia, ya. Atau hadis yang dari dia ini lemah periwayatannya. Nah, harus hati-hati, ya. Harus lihat riwayat yang lain. Nah, kalau ada yang menguatkan baru mungkin bisa saling menguatkan. Atau si fulan wadda', ya, suka memalsu hadis, ya. Atau yang semisalnya dari ucapan-ucapan para ulama ahlul hadis tentang perawi. Nah, dan ini sejak dari zaman dahulu. Ya. Apakah berlaku juga sampai sekarang? Nah, berlaku. Ya, karena sekarang banyak da'i-da'i, para du'at, orang yang mengaku alim, orang yang mengaku ulama, dan seterusnya. Ya, padahal menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syariat tahdzir masih tetap ada. Ya. Kita beri peringatan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dari si fulan. Hati-hati. Ya. Ini nasihat. Hati-hati dari si Alan. Nah. Baik. Kalau dalam hal, nah, ya, pernikahan saja, ya, butuh hati-hati, ya, terhadap seseorang. Ya. Nah, sehingga pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am, adapun si fulan maka dia adalah tukang pukul. Ya. Adapun si fulan maka dia, na'am, fakir. Ya. Nah, maka nikahilah si fulan. Nah, jadi beliau menyebutkan keburukan si fulan, ya, tukang pukul, ya, atau tukang safar. Nah. Atau si fulan, ya, yang pelit atau kikir, ya. Kemudian direkomendasi si fulan. Nah, ini dalam hal pernikahan, pasangan hidup, ya. Apalagi dalam hal apa? Agama, ya. Dalam hal agama yang menjadi pegangan seseorang, maka harus hati-hati mengambil agama dari seseorang, ya. Inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu itu agama. Fanduru amman ta'khudhuna dinakum, maka lihat dari mana kalian melihat agama kalian, ya. Nah, maka harus dilihat, ya. Hati-hati, jangan sembarang mengambil ilmu, ya. Nah, karena dia tenar misalkan di media sosial, karena dia tenar di YouTube, karena dia tenar di televisi-televisi, dikenal, ya. Nah, kalau ceramah lucu, ya. Nah, senang, enggak membosankan, ya. Nah. Baik, kebenaran tidak diukur dengan ini. Tetapi kebenaran diukur dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah yang dia ucapkan sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan pemahaman para sahabat ataukah sebaliknya, ya. Ayat dan hadis dibawa dengan pemahaman sendiri, ya. Sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, ya. Nah, sehingga penting untuk terus kita memperingatkan kaum muslimin dari bahaya para penyeru kesesatan, ya. Ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin agar agama mereka selamat. Nah, agar agama mereka selamat. Ya. Kalau tidak ada peringatan terhadap kaum muslimin dari para penyuru kesesatan, ya, nah, maka akan merajalela, ya, penyuru kesesatan. Ya. Akan merajalela kebodohan. Nah, sehingga terbalik, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Nah, yang hak menjadi batil dan yang batil dianggap sebagai hak. Nah, baik. Allahul musta'an. Ini yang keempat, tahdzirul muslimin minal iktirari bi syakhsin. maka bukan merupakan ghibah ketika menyebutkan kejelekan saudara se-Islam, ya, dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari keburukan orang ini. Ya, hati-hati si fulan, demikian, demikian, demikian. Ini kan menyebutkan kejelekannya. Nah, namun ini dalam rangka apa? Dalam rangka memperingatkan kaum muslimin, jangan tertipu dengan orang ini. Nah, walaupun bersorban, jenggot, ya, dan seterusnya, kitabnya kitab kuning, ya, nah, akan tetapi pemahamannya murjiah, pemahamannya khawarij, pemahamannya jamiyah, asairah, atau yang semisalnya. Kemudian al-khamis yang kelima, di antara ghibah yang dibolehkan, al-mujahir bil-fisq wal-bid'ah. Orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan kebid'ahan. Yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Ya. Kalau dia mabuk, terang-terangan depan rumah. Ya, teler, mabuk. Ya, jatuh di solokan. Ya. Nah, bolehkah kita membicarakan tentang dia kalau dia itu pemabuk? Ya. Nah, ngobrol si fulan pemabuk ya. Namanya. Boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena dia terang-terangan melakukannya. Beda dengan orang yang tidak terang-terangan. Nah, tidak diketahui oleh orang lain. Khalayak lain. Ya. Nah, maka apa? Tidak boleh menyebutkan kejelekan orang lain. Nah, ya. Jika kejelekannya tidak dilakukan terang-terangan. Al-mujahiru bil-fisq wal-bid'ah. Maka yang na'am, fasikan, kemaksiatan, ya, kebid'ahan, ya, terang-terangan, ya, maka tidak ada ghibah kepada orang-orang seperti ini. Boleh menyebutkan kejelekan dan keburukan dia. Nah. Yang tadi kembali manfaatnya kepada agar menjadi perhatian bagi kaum muslimin yang lain. Nah. Menjadi perhatian bagi kaum muslimin yang lain agar hati-hati dari orang ini. Orang ini penipu misalkan. Banyak orang udah ditipu sama dia, ya. Nah, apa ini? Nah. Minjam uang misalkan, ya. Atau menampung apa namanya? Hah? Kalau mau bisnis itu. Nah, bagi hasil, ya. Nah. Dikumpulkan dari beberapa orang, ya sudah dapat banyak kabur, ya. Nah, kemudian di tempat lain begitu juga, tempat lain begitu juga, ya. Tidak mengapa menyebutkan kejelekan orang ini, si fulan penipu, ya. Si fulan kalau berutang nggak pernah dibayar, kabur, ya misalkan. Agar apa? Kaum muslimin hati-hati dari orang ini, jangan lagi tertipu dari orang tersebut. Nah, as-sadis yang terakhir, yang keenam, at-ta'rif bi syakhs. Untuk mengenalkan seseorang, kadang butuh kita menyebutkan aibnya supaya orang yang dimaksud itu tertuju, ya, atau difahami siapa yang dimaksud. Ya. Kal a'ma misalkan, al a'ma yang buta. Ya. Si Anu, si Muhammad misalkan, atau si Abdullah misalkan. Abdullah mana ya? Nah, kan bingung yang di majelis. Abdullah mana? Abdullah banyak. Nah, itu loh Abdullah yang akma, yang dia buta. Jadi kadang kita perlu menyebutkan apa? Aib seseorang atau kecacatan seseorang dalam rangka ta'rif tadi. Dalam rangka apa? Untuk mengenalkan si fulan loh, agar jangan sampai salah orang. Nah. Baik. Atau wal a'raj yang pincang ya. Ya. Yang pincang. Si fulan, siapa si fulan? Nah, ya. Si Yazid misalkan. Yazid mana? Ya, banyak Yazid. Ya. Itu loh Yazid yang a'raj, yang agak pincang misalkan. Kita menyebutkan aib seseorang untuk ta'rif tadi. Untuk mengenalkannya. Nah. Baik. Dan al-a'raj ini salah satu laqab dari salah seorang na'am ulama ahlul hadis, Abdurrahman ibnu Hurmuz. Ya. Abdurrahman ibnu Hurmuz, lakabnya Al-A'raj. Ada juga yang lakabnya Al-A'mash. A'mash itu yang matanya kabur artinya. Yang matanya kabur, yang suka keluar air matanya, kabur pandangannya. Ada para ulama yang di sebut dengan nama ini. Siapa? Al-A'mash. Masyhur ini ya, dari perawi hadis. Al-A'mash. Kita kan taunya Al-A'mash kan? Siapa itu Al-A'mash? Padahal ini lakob, bukan nama. Namanya siapa? Hah? Ada yang tahu? Sulaiman ibnu Mihran. Nah, rahimahullahu ta'ala. Lakobnya Al-A'mash. Ini 6 perkara dari perkara ghibah yang dibolehkan. Baik, yang dikecualikan. Adapun selain ini maka tidak diperbolehkan untuk melakukan ghibah. Wallahu taala a'lam bissawab. Selesai dari penjelasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang ghibah dan buhtan. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.